Assalamualaikum teman-teman G7 Education. Kali ini kami akan memberikan tips untuk berjualan dengan chat melalui jalur pribadi atau japri yang bisa kita gunakan di WhatsApp, LINE, Telegram, WeChat, dan berbagai chat atau messenger lainnya. Buat yang belum terlatih untuk berjualan, biasanya kita suka bingung gimana ya kita menyapanya, terus kata-kata apa yang mesti ditulis, pokoknya bingung deh di awal. Nah, untuk mempermudah, kami telah menciptakan template atau naskah yang teman-teman tinggal copas atau copy paste aja. Tentunya bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan gaya bicara dari masing-masing teman. Kata sapaan seperti saya bisa diganti dengan ane, gue, dan kata-kata lainnya sesuai dengan kepribadian kita. Kata sapaan terhadap orang lain seperti Anda juga bisa diganti dengan kamu, dengan lo, dan kata-kata lain yang sesuai dengan gaya bicara kita. Sementara ada beberapa info lain yang kita tandai juga dengan tanda XXX yang bisa diganti dengan nama kita, nama orang yang bersangkutan, nomor kita, dan info-info lainnya. Template naskahnya ini sebenarnya sekedar acuan aja, karena lebih berguna untuk memancing inspirasi. Intinya adalah kita tidak sekedar japri orang, lalu langsung menawarkan dagangan, karena orang males banget seperti itu. Kita udah lama gak kontak, tiba-tiba kontak, belum apa-apa, langsung menawarkan barang dagangan. Cara yang paling pas adalah dengan membangun interaksi dulu. Ngobrol dulu, tanya-tanya dulu, tanya aspirasinya, dan pada saat momennya pas, baru kita mulai jualan. Nah, jadi teman-teman tinggal lihat, di bawah ini ada kata-kata yang bisa digunakan dari pertama kali menyapa, kemudian bertanya-tanya, ngobrol-ngobrol, sampai akhirnya bisa berjualan. Dan pada saat teman bicaranya tertarik untuk membeli kartu AR Solat G7, kalau bertanya-tanya lebih jauh, kita bisa langsung masuk ke halaman tanya-jawab. Di situ sudah disediakan jawaban dari berbagai pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman. Oke, semoga tips kali ini berguna buat teman-teman semua. Selamat berjualan! Sampai jumpa lagi di tips-tips berikutnya. Assalamualaikum.